Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudaha sallama tasliman kathira wa ba'd. Kemarin kita sudah ambil pembahasan dari atau murojaah dari apa? Huruf ya. Fa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm ka ayna amsi haythu wa sakinu kam. والرفع والنصب جعل إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم منصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خبان أمر وارفع بواب منصبان بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة آبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصه الأشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا ذلك كجاء أخ أبي كذا اعتلى الآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصيلا كلتك ذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف لي في جامعها الآلف شرا ونصبا بعد فتح قد أولف. هذا الشرف أنجد يفر وارفع بواو وبيجر وانصيب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ وسينون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذك استعماله فانتذي وما بتا وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأزرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحات ما لا ينصارف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل النحو يفعل النون رفا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سيمك لم تكون لتروم مظلمة أسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر الثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر لك كتاب رجعة ورفع ثم بأسنة إعراب شامع المذكر السالم ومولحق به ورفع بواب وبيجر وانصيب سالم جمع عامر ومذنب وارفع بواب وبيجر وانصيب ترجمه خان جعفر وارفع بواب وبيجر وانصيب يا وارفع بواب وبيجر وانصيب سالم جمع عامر ومذنب ya sant. Di sini terjadi apa? Warfa biwawin wa biyajru wa nsibi salima. Terjadi apa? Tanazu' ya fi ma'mulin wahid baina kam ya salasati awamil. Ya. Itu apa? Irfa terus ujrur dan insib. Ya, yang diamalkan malah insib, ya, insib. Yang keduanya, yang pertama, ya, tidak diamalkan dan tidak diberi domirnya. Kenapa? Fadlullah. Ya, warfa biwawin wa biyajr wa nsib, rafa'kanlah dengan wawu, kemudian jar dan nasabkanlah dengan ya. Apa itu? Salima jam'i amirin wa mudhnibi. Ya. Salima jam'i amirin wa muznib. Yang di sini salima mansub sebagai apa? Maf'ul bih dari insib. Diidhafahkan kepada apa itu? Salim jam'in. Idhafah apa namanya? Sifat idhafah atau sifat ila mausufi. Ya, aslinya kan jam'an saliman. Ya, jama' salim. Salima jam'i amirin wa muznibi. Ini diantara nama apa? Jama' mudzakkaris salim. Itu apa? Disebut dengan jam'ul mudzakkaris salim. Salimi atau salimu? Jam'u mudzakkaris salimi atau salimu? Yang kata al-Khubari yang lebih tepat apa? As-salimi. Kenapa? Kalau antum baca as-salimu, berarti dia sebagai sifat dari apa? Jamak. Sekarang pertanyaannya, yang selamat itu jamaknya atau mufradnya? Ya, mufradnya. Sehingga yang lebih tepat kata al-Khudhari, as-salimi adalah na'at dari apa? Al-mudhakar. Ya. Jamak dari mufrad yang mudhakar yang selamat. Iya. Apa bentukan mufradnya? Boleh juga dibaca arafa as-salimu, karena melihat apa bentuk mufradnya. Mufradnya jamak itu. Nama yang kedua apa? Ya. Al-jam'u alladhi 'ala haddil musanna. Atau al-jam'u bi hija'aini. Ya. Salima jam'i 'amirin wa mudhnibi. Di sini beliau menyentuhkan dengan dua contoh. Salima jam'i 'amirin wa mudhnibi. Ini mengisyaratkan kepada apa? Bahwasanya yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim ada dua. Yang pertama apa? Isim yang jamid. Yang kedua wasof. Apa itu isim yang jamid? Ya, ma dalla ala dzatin bil i'tibari wasfin. Apa yang ia menunjukkan kepada zat tanpa memandang apa? Wasofnya. Ya, ma dalla ala dzatin bil i'tibari wasfin. Apa itu sifat? Al-mushtaq lidalalati ala ya makna zatin. Mushtaq itu mushtaq yang menunjukkan kepada makna dari zatnya, bukan zatnya. Kemudian al-jamid, apakah semuanya bisa dijamakkan dengan jamak ini? Tidak. Ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syarat dari isim jamid agar dia bisa dijamakkan dengan jamak ini? An yakuna alaman. Berarti keluar selain alam apa? Rajul. Rajul tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini. Karena dia bukan alam. Iya kan? Alaman terus limudzakkarin. Keluar darinya alam muannas. Zainab tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini, kecuali Zainab nama orang laki-laki bisa. Iya. An yakuna alaman limudzakkarin aqil. Keluar darinya qawli aqil. Seperti contohnya apa? Lahiq. Ismu faras. Ini tidak bisa dijamakkan dengan jama ini. Ya. Alaman limudzakkarin aqilin. Terus khawliin minat ta. Kosong dari ta. Maka keluar darinya apa? Ya Tolhah dan Hamzah. Tidak bisa dijamakkan dengan jama ini. Tapi sebagian apa? Membolehkannya, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, sehingga Hamzah boleh dijamakkan dengan apa? Hamzun. Talha, Talhun. Kemudian yang berikutnya. Khalian minat tarkib. Kosong dari tarkib. Sehingga apa contoh? Si bawah tidak bisa dijamakkan dengan jama ini. Kalau tidak boleh, maka cara menjamakannya bagaimana? Zawu si bawahi. Adapun menurut pendapat yang lain boleh juga dijamakkan dengan jamak ini. Berarti jadinya apa? Sibawai hun atau hin. Kalau apa? Mansub dan marfu'ah itu syaratnya apa? Jamid. Ini murja'ah. Ya. Anyakun alaman limudhakirin aqilin. Ya. Kemudian syarat yang kedua, dua yang terakhir. Ini terkhilaf khawalin minat ta' wa minat terkib. Ya. Rajulun kalau di tafsir rujail boleh enggak dijamakkan dengan jamak ini? Kenapa? Karena dia menjadi sifat. Rajulun haqir. Wala rujailun. Berarti masuknya yang kedua ya. Ya. Kufi boleh enggak dijamakkan dengan jamak ini? Kufi, kufiyun boleh enggak? Kenapa? Karena dia isim mansub. Seperti apa? Sifat. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa dijamakkan dengan jamak ini, kalau tadi contoh yang disebutkan oleh An-Nazim adalah apa? Amir. Itu yang disyaratkan oleh Amir. Maksudnya isim yang jamid. Yang berupa apa tadi? Isim alam. Yang mengatakan aqil khawli minat ta. Atir wa minat tarkib. Ya, kemudian yang kedua apa? Sifat. Apa syarat-syaratnya sifat agar dia bisa dijamakkan dengan jamak ini? Hanya kuna sifatan agar dia menjadi sifat. Limudzakkarin. Maka keluar darinya semisal apa? Haid. Haid tidak bisa dijamakkan dengan apa? Haidun. Ya. Karena itu adalah sifat khusus bagi siapa? Kaum wanita. Ya. Sifatun anyakuna sifatan limudzakkarin aqil walau tanzilan. Tambahkan itu. Aqil walau tanzilan. Sifat bagi mudzakkar yang berakal. Keluar darinya sifat mudzakkar yang tidak berakal. Contohnya apa? Ya, sabiq. Ini sifat untuk haras. Jadi bisa sabiqun. Kemudian tadi ditambahkan, walau tanzilan, meskipun akilnya ini, karena tanzil, diposisikan dia pada posisi yang berakal. Agar apa? Mencakup. Semisal, ataina po'i'in. Ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kenapa? Bumi, langit, kemudian juga bintang-bintang dan bulan, matahari, diposisikan seperti posisi yang berakal. Karena mereka melakukan satu apa perbuatan yang biasa diperbuat oleh siapa? Al-Muqala. Sujud. Taat. Yeah. Kemudian, tadi syaratnya apa? Antakuna sifatan limudzakkarin aqilin. Terus, khalian minatta. Maka, allamah bisa gak di? Ya, tidak bisa. Karena dia akhirnya ta. Meskipun dia sifat. Mubalaghah, sifat mubalaghah. Alam ditambahkan lagi mubalaghahnya dengan ta. Ya. Kemudian yang berikutnya, laisa min bab ya afal fa'la, maka tidak bisa dijamakan. Dijamakan dengan jamak ini, contoh apa? Ahmar, hamra, ya nggak bisa. Kemudian juga yang terakhir apa? Harus aktif ya. Kalau nggak saya muter satu-satu lagi. Ya, ya cepat ya gini. Kalau muter satu-satu kan ada yang mikir lama ya. Ya, tidak sifatnya tidak masuk pada bab apa? Fa'lan fa'la. Sehingga apa? Sakron, sakro, sakron tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini. Yang terakhir, mimma an yakuna as-sifa laisa mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal-mu'annats. Seperti apa contohnya? Sabur. Terus jarih dan semisalnya. Nah, itu jelas insyaallah. Salima jam'i amirin wa mudznibi. Wa syibhi dzaini wa bihi. Ini siapa yang mau ditanya nih? Wa syibhi dzaini wa bihi 20. Terjemah dulu Jafar, anu menerjemah. Wa syibhi dzaini wa bihi 20. Wa syibhi dzaini. Nah, hilang jejak ini. Coba harus asyif hizaini. Nah, semisal amir dan muznibi. Ya, itu. Asyif hizaini. Wabihi ishruna. Irmnya apa itu syibhi? Majrur. Karena ma'tub kepada apa? Amir. Salima jami'i amirin wa muznibi wa syibhi. Ma'tub kepada apa? Amir. Asyibhi zaini. Zaini amir dan muznib. Nah itu. Dikiaskan gitu. Yang semisal dengan apa? Amir dan muznib. Dari apa? Isim-isim yang jamid dengan syarat-syaratnya tadi. Dan juga apa? Dari sifat-sifat dengan syarat-syaratnya tadi. Itu plus ditambahkan dengan syarat-syarat yang sudah lewat pada musanna tadi. Ada 8 itu. Itu tetap 8 syarat yang ada pada musanna tadi. Apa katanya? Lilladhi sunniya qul famani min asyuruti fuzdabil bayani awalluha al-i'rabu wa tankiru wa adamu tarkibi wa nadhiru wa an yakuna mufradan wa an la yughni anhu ghayruhu naqla. Kemudian kazaka kazaka ittifaqa lafzi wal ma'na fadhi syurutuhu majmu'atan lil muhtadi. Itu ini tetap digunakan syarat-syarat ini ya, tambahannya berarti itu. Nah sekarang tadi kan diantara syaratnya wa'adam mutarkib ya, kemarin belum kita sempat singgung ya, ada juga kan wa'adam mutarkib di sini juga ada. Ini masuk dengan tarkib di sini, tarkib apa yang tidak bisa dijamakan dan tidak bisa dimusanakan? Tarkib masjid dan tarkib isnadi. Adapun kalau tarkibnya tarkib idhofi, boleh bisa dijamakkan. Bagian mananya? Bagian sadernya depannya. Kalau Abdullah dimusannakannya apa? Abdullah. Kalau dijamakkan jadi apa? Abdullah. Iya. Abdullah. Meskipunnya kalau dibaca tetap pendek ya. Tapi nanti kelihatan kapan, ketika apa? Ya mansub dan majrur kan. Ja'a Abdullah. Ja'a Abdullah. Betul enggak itu? Ya betul kalau musanna. Iya. Ra'aitu, kalau ra'aitu Abd. Ra'aitu apa? Abdillah. Marartu bi Abdillah. Ja'a Abdullah. Ra'aitu Abdillah. Marartu bi Abdillah. Gitu. Iya. Wa shibhi dzaini wa bihi 20. Siapa yang mau ditanya? Wa bihi 20 wa babuhu al-hiqa. Sampai di situ. Siapa yang siap? Hah. Tirnu. Murojanya gimana nih? Siapa yang siap? Nah, wa fikir, Pak. Wa bihi 20 wa babuhu al-hiqa bihi jar majrur muta'alliq dengan apa? Kul hiqa al-ati. Ya. 20 i'rabnya? Jangan lama. Hah? Wah, sudah bersama-sama aja. Biar cepat. Ya. Wabihi jar majrur muta'alliq bil hiqa al-ati. 20 i'rabnya? Mubtada. Wababuhu babuhu. Ma'tuf kepada apa? 20. Khabarnya 20 mana? Ulhiqa. Ulhiqa di sini. Naibul fa'ilnya kembali mana? Cepat. Ya, kepada 20 dan babuh musanna. Tapi kenapa dimufradkan ulhiqa? Cepat. Kamu ini mau kan apa? Al-mazkur. Iya. Lianna al-murad apa? Al-mazkur. Jadi ulhiqa al-mazkur. Iya. Tadi yang disebutkan tadi dua, itu maksudnya itu. Wabihi, ya, bihi dengan jamak mutagharis salim, ishruna dan babnya, keduanya, itu apa di ilhaqkan. Jadi ulhiqa al-madhkur. Ya. Al-madhkur kembali mana? Hah? Ya, ishruna dan babuhu. Di sini dikatakan babuhu. Yang lebih tepat apa katanya? Akhwatuhu. Kenapa? Kalau babuhu nanti akan masuk padanya apa? Apa? Ni'in. Padahal ini maksud dengan babuhu adalah al-uqud ila at-tis'in, iya kan? Dari apa? 20 sampai 90, 20, 30, 40 sampai 90. Tapi dengan ungkapan babuhu itu akan mencakupi juga apa? Semisal ni'in, padahal ni'in masuknya ke apa? Sinin. Iya. Habihi syaruna wa babuhu ulhiq wal ahluna. Siapa lagi yang berani nih? Tidak ada yang berani sih. Risa Fris. Ya balda. Ulu alamuna illiyuna wa aruduna syadha wa sinuna. Irabnya apa ulu? Ma'atuf mana? Apa? Syurun. Ya yang lebih mudah. Allah alam ini yang dipilih oleh Al-Ashmuni. Jadi ulu mubtada. Kemudian setelahnya alamuna illiyuna isyru ulu alamuna illiyuna terus wa araduna syadz wa araduna ulu alamuna illiyuna sampai di situ ya ulu wa alamuna illiyuna ini semua ma'tuf pada apa ahluna tadi ya kan ahluna ulu wa alamuna illiyuna ini hadis salasah ma'tufat ala ahluna tiskop. Ya, ahruf al-ataf, huruf-huruf ataf. Khabari mahzuf, gitu. Ini kazalika. Berarti takdir apa? Kazalika khabari mahzuf. Berarti atful jumlah ala jumlah. Ya. Ahlun. Apa tadi? Betul ahlun dulu ya? Ahlun, ulu, alamuna, illiyuna. Khabari apa? Mahzuf, takdirnya kazalik. Demikian boleh dilihatkan dengan jamak. Mudzakkaris salim. Ya. Kemudian setelah itu apa? Wa araduna syadza, araduna mubtada, syadza khabarnya araduna. Ya. Kemudian apa setelahnya? Wasinuna wa babuh, ini mubtada juga, asinun mubtada, babuh ma'atuf kepada apa? Asinun khabarnya mahdhuf juga. Ya, dalla alaihi ma qablah, telah ditunjukkan oleh yang sebelumnya. Yani sama seperti aradun. Apa? Sinun dan babnya syadz. Yani maksud dengan syadz sini apa? Wa araduna syadz min haitsu al qa'idah, la min haitsu al isti'mal. Amma min haitsu al isti'mal fa huwa fasih. Man iqtata'a shibran min al ardi dhulman, apa? Tawaqahu iyyahu yawm al qiyamah. Min as-sab'in, ya. Apa tadi? Ya. Min sab'i al-aradin itu. Apa maksudnya? Min sab'i al-aradin, ya. Min sab'i al-aradin. Ya, di sini kita mengetahui, dari sini kita mengetahui bahwasanya yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim ada berapa? Ada berapa? Empat. Ya, yang sebelumnya disebutkan. Pertama disebutkan ahluna. Maksudnya apa ya ahluna ini? Ya, isim jamak. Isim jamak yang tidak ada bentuk apa? Mufradnya. Dari lafadnya. Isim jamak. Berarti yang pertama ini mulhaqqan dengan apa? Jamak mudzakkar salim. Kemudian ulu. Ini ulu maksudnya mana? Tadi ahlun termasuknya jam'un ya. Lam yastawfiya syurut ya kan? Yang lebih tepat. Jadi apa tadi? Hah? Ahlun ini jam'un lam yastawfi asyurut, jamak yang dia belum terpenuhi syarat-syaratnya. Dia mufradnya ada, ahlun, ahlun, ya kan? Cuma syarat-syarat jamaknya tidak ada. Dia bukan apa? Alam, bukan pula sifat. Ya kan? Nah sekarang, habis itu apa? Ulu, kalau ulu masuk yang mana? Isim jamak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki bentuk mufrad. Isim jamak, itu yang kedua. Yang dimulhakkan dengan jamak mubtada salim. Dari yang pertama apa? Hah? Pada contoh tadi ahlun jam'un lam yastawfi asyurut, yang kedua tadi apa? Ulu masuknya ke isim jamak, terus alamuna apa ini masuknya? Masumya bi jam'il mudzakkar salim, apa yang nama yang diambil dari jamak mudzakkar salim, itu yang ketiga. Wa araduna masuk ke ketiga, yang keempat maksudnya apa ini? Jam'u taksir ala sighati. Ya, jam'il mudzakkar salim itu empat. Ya, ini mulhaq kena apa? Hah? Jama' mudzakkar salim. Fulu 'alamun 'aliyun wa araduna syadza. Kenapa di sini? Araduna syadza. Syadz. Yang lainnya tidak dikatakan syadz. Karena apa? Keluarnya aradun dari apa? Dari asalnya itu dari banyak sisi, iya kan? Bedanya itu banyak dengan jamak mudzakkar salim. Yang pertama, dari aradun itu apa? Di mu'annas, dari mana kita tahu aradun mu'annas? Dhamir yang kembali kepada apa? Kepadanya mu'annas. Wal arda madadnaha. Kemudian kalau ditasghir jadi apa? Aradun uraydah. Yang kedua, aradun bukan alam, bukan sifat. Iya kan? Yang ketiga, aradun jamak taksir. Yang keempat apa lagi? Hah? Iya, huru akil. Ya bukan dari bukan sifat. Iya, bukan akil juga. Kemudian wasinuna wababuhu, wasinuna wababuhu. Apa itu? Siapa yang bisa menyebutkan babnya sinun? Apa sih sinun dan babnya? Maksudnya apa sih sinun dan babnya? Ini juga dilhakkan kepada jamak mudzakkar salim karena kadang syadz min syadz dari sisi kaidah gitu. Penyisian terhadap kaidah jamak mudzakkar salimnya banyak. Tapi dia dari sisi penggunaannya fasih, seperti itu memang datangnya di orang Arab ya. Kita dihafalkan. Ah, sekarang apa babitnya sinun? Siapa? Ya, setiap ya. Ya. Terus belum selesai. Al-Habi. Ya. Kullus min thulatiyin. Setiap isim thulati. Hudifat namuhu. Yang dibuang alamnya. Wa'uwidu anha. Ha'at ta'nis. Kemudian setelah dibuang lamnya, lamul kalimahnya, diganti dengan ha'ut ta'nis. Walam yukassar jam'a taksirin u'riba ma'aha bil harakah. Itu kan? Tidak dijamakkan dengan jam'a taksir yang di'irob bersamanya dengan harokat. Itu. Jadi yang pertama apa tadi? Ismin sulasi. Berarti yang rubahnya tidak bisa. Apalagi yang khumasi dan seterusnya. Kemudian apa setelahnya? Hudifat lamuhu yang dibuang lamnya. Ini mengeluarkan, misalnya apa? Tamroh enggak dibuang. Ya kan, bukan babnya tamroh. Ya. Kenapa lamnya tidak dibuang? Hudifat lamuhu. Atau juga, contoh apa? Idah, ya. Karena yang dibuang bukan lamnya. Fa'nya, ya kan? Wa'adai idu idah. Zinah juga demikian. Ya kan? Ini. Kemudian apa? Wa'uidu anha ha'at ta'nis. Kemudian setelah dibuang diganti ha'at ta'nis. Ini mengeluarkan semisal? Apa? Hah? Yadun. Yeah. Ini tidak ada penggantian sama sekali. Atau ada penggantian, tapi penggantiannya dengan selain ha'at. Contohnya apa? Apa? Aidah. Enggak ada penggantian itu. Contohnya, ukhtun ya. Ukhtun dengan ismun. Ya kan, dibuang lamul kalimahnya sumu dengan diganti dengan alif ismun. Ukhtun kan ukhawun kan, diganti dengan ta ukhtun, maka tidak masuk juga. Kemudian walam yukassar jama' taksir yu'rab ma'aha bil harakat, tidak dijamak taksirkan dengan satu dengan jamak taksir yang di'rab dengan harakat. Ini mengeluarkan apa? Syatun syiah, dijamakkan dengan syiah. Ini dijamakkan dengan jamak taksir kan? Yang di i'rabnya dengan apa? Harakat syia. Syafa, syifa, ya syifa. Adapun kalau dhubun, dhuban, dijamak taksir kan itu. Maka ini jawabannya apa? Terus ternyata ada juga dhubun. Ini apa? Syadz, ini yang syadz. Masih ingat enggak sih pembahasan yang dulu? Jangan sampai kayak seperti baru lagi. Jadi kita jelaskannya sampai harus rinci lagi. Rababuhu ulhiqa al-ahluna ulu alamuna illiyuna fa'aradun syadza wa sinuna wababuhu wa mitlahinin qad yarid al-babu wa mitlahinin qad yarid. Cepat-cepatan sudah lah. Mitlah yang harus bagaimana? Boleh dia harus bagi hal dari apa? Dari zal-bab. Berarti sahibul halnya zal-bab. Iya. Boleh juga dia harus bagi sifat dari ya sifat dari apa masdar ya mahdhuf takdirnya apa ya yarid urudan misla ya hin fa mithla hin qad yarid yani qad yarid urudan mithla hin wa ba tri sin wa babu wa mithla hin qad yarid zal babu zal babu ya zal babu ya rasmi apa fa'il kan? Zalbabu. Yang dimaksud zalbabu kemana? Ya, sinun dan babnya. Ada yang menyatakan semua. Bab yang mulhaq tadi. Tapi kita pilih. Ini saja dah. Ya, babnya sinun. Jadi babnya sinun kadang datang seperti lafaz hin. Dan ia mutarib. Jadi gaskan. Maksudnya apa sih? Babnya sinun kadang dia datang dalam i'rab seperti lafaz hin. Itu apa? Dengan menetapkan selalu apa? Ya-nya dan i'rabnya di atas nun. Di atas nun. Man yadhkur asyahid fi. Ya. Ya. Da'ani. Apa nin? Min najdin. Fa'inna sininahu la'ibna binashiban. Wasyayyabnana murda. Juga dalam sabda Nabi SAW apa? Ya Allahumma ja'alaihim sininan kasinini Yusuf. Nah itu. Terus tanpa tanwin atau dengan tanya atau tidak? Eh, sininan hadha. Hadihi sininun atau sininu. Eh, yang lebih banyak dengan apa? Tanwin, dengan tanwin. Ada yang mau menambahkan? Nah sekarang harokatnya, bagaimana dengan harokatnya? Tadi bab sinun, apakah faul kalimahnya di dhamma, di fathah, atau di kasrah? Kaidahnya bagaimana? Kalau pada faul kalimahnya di fathah, maka ketika dijamakan harus di kasrah ya. Contohnya sanah, jadi apa? Sinin. Sanah dari apa? Sanahun ataupun sanawun. Sehingga dijamakan boleh dengan, kalau jamak taks, jamak mana fi salimnya, atau sanahat atau sanawat. Kemudian, kalau faul kalimahnya di kasroh, maka apa? Harus di kasroh juga. Contohnya izah, jadi apa? Izin. Adapun kalau faul kalimahnya di dhamma, maka boleh ketika dijamakan untuk faul kalimahnya di dhamma ataupun di kasrah. Seperti tubah, boleh kita kan tubin atau sibin, kulah apa, kulin, kilin ya. Nah, sekarang bagaimana nih apabila berkumpul di situ antara muzakkar dengan muannas? Seperti Zaidun wal Hindatu berdiri. Apa? Berdiri. Khabarnya dengan menggunakan apa? Muzakkar itu apa? Qa'imun. Ataupun bersama yang huruf qala juga dimenangkan yang muzakkar yang berakal ini. Zaidun wal apa? Khayl misalkan. Mumtaliqun. Ya, kemudian jelas tadi ya, وَشِبْهِ ذَيْنِ وَبِهِ عِشْرُونَ وَبَابُهُ أُلْحِقَ وَالْأَهْلُونَ أُولُوا وَعَلَمُونَ عِلِّيُونَ وَرُبُونَ شَذَّ وَالْسِنُونَ وَبَابُهُ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِذَ الْبَابُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرِدْ. Masan berikutnya, وَنُونَ مَجْمُعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَقْ فَافْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقْ. Nuna, i'rabnya apa Marwan? وَنُونَ مَجْمُعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَقْ فَافْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقْ. Maful bih muqaddam dari apa? Iftah. Apakah bisa menjadikan nuna sebagai maful bih muqaddam dari iftah, padahal iftah dimasuk oleh fa. Fa. Faftah. Jawabannya bagaimana? Dari segi. Wa nuna majwain wa mabidul tahak faftah. Kenapa di sini iftah masih tetap bisa beramal pada nuna maful bih yang muqaddam, padahal dimasuki fa dia? Karena fa-nya litazin, zaidah saja. Untuk memperindah. Ya, lafal saja. Sehingga tidak menghalangi ya amalannya apa? Iftah tadi. Kecuali kalau fa-nya rabithah, maka ini menghalangi. Ya, apa yang setelahnya untuk beramal pada yang sebelumnya. Ya. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq. Apa terjemahnya Jafar? Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faftah. Terus wa qalla man bikasrihi natok. Ya, wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq. Nun dari jama' muzakkar salim dan yang dimulhaqkan dengannya. Fathah lah. Muslimuna, ishruna, illiyuna, ahluna. Ya. Wa qalla man fi kasrihi natq. Ya. Mana fa'nya? Qalla man. Ya. Bi kasrihi jar majrur mutaalliq apa? Dengan natq al-ati. Ya. Sedikit mereka yang membaca nun pada jamak mudzakkar salim atau yang mulhaqan dengannya dengan kasrah. Ada khilaf tidak terkait dengan kasrahnya nun pada jamak mudzakkar salim? Apakah dia lughah atau tidak? Ada khilaf. Sebagian menetapkan ada itu lughah. Cuma sedikit. Seperti Ibn Malik. Sebagian tidak menetapkan itu sebagai apa? Lughah. Apa di antara syahidnya? Man. Ya. Yadkur. Ya apa? Mada tabdaghi. asy'aru minni wa qad jawaztu hadd al-arba'in. Terus satu lagi. Araftu Ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini. Ya akharini. Ikut serta ya. Ikut andil. Jangan jadi pendengar setia terus. Ya wa nunu majmu'in wa ma bihi iltahaq tafsah wa qalla man bi kasrihi nataq wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bih bi'aksi dzaka istamaluhu fantabih. Ya wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bih. Ya rawinya apa itu wa nunu? Khabarnya mana? Ya istamaluhu jumlah fi'liyah. Wa nunu ma thunniya nun dari isim musanna wal mulhaqi bih dan yang diilhaqkan dengan musanna. Bi'aksi dzaka bi'aksi jil majrur muta'alli dengan apa? Istamaluhu alati. Bi'aksi dzaka istamaluhu. Bi'aksi dzaka kembali ke mana? Idzaka. Bi'aksi nun jam'in mudzakkar salim. Ya. Jadi nun pada musanna dan mulhaq itu kebalikannya apa? Digunakan oleh mereka dalam keadaan apa? Berbeda dengan atau berbalik dengan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Kalau nun yang ada pada jamak mudzakkar salim di fathah, kalau ini ya jarang di kasroh. Kalau ini pada yang musanna di kasroh, jarang di fathah. Iya. Tapi katanya kalau ini tidak ada khilaf ya, bahwasanya mengkasroh man fathah lah nun musanna itu adalah lughah. Iya. Atau yang sebelumnya juga belum diingatkan. Ya. Yaitu bahwasanya di kasrohnya nun pada jamak itu tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Di situ kan Ibnu Malik memutlakkan ya. Wa nun majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qulna wa qulna man dikasrina fa mutlak. Sedikit mereka yang mengkasrah nun jamak mudzakkar salim. Padahal di situ mutlak atau muqayyad. Ya muqayyad. Yaitu hanya pada iya, bersama iya saja. Akhorini, arba'ini. Adapun bersama wawu, tidak ada. Belum pernah didengar. Adapun pada yang musanna, didengar semuanya. Yang bersama iya-nya, nunnya ataupun bersama alifnya. Siapa yang bisa menyebutkan bayi syirnya, syahidnya. Di mana nun musanna di fathah bersama iya. Ala ahwadiyaini istaqallat asyiyatan. Terus. Wa mahya illa lamhatun wa taghibu. Syah gimana di sini? Al-ahwadiyayna. Malah ingat nasr tadi ya. Al-ahwadiyayna. Istaqalat asyiyatan. Wa mahya illa lamhatun wa taghibu. Di sini hiya. Iramnya apa? Mubtada. Apa maknanya hiya? Ya. Wa ma masafatu ru'yatiha illa lamha, itu difahami dari khabar. Wa ma hiya illa lamha, maksudnya tidaklah jarak melihat burung-burung itu melainkan sekejap saja kemudian dia menghilang. Hadza ala haddi qawlihi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kalau di sini maknanya takdirnya wa ma hayatuna illa fi hayati dunya, gitu. Kehidupan kita hanya kehidupan dunia saja gitu. Mereka yang mengingkari adanya kebangkitan, mengingkari hari akhir. Ya. Kemudian apa contohnya man fathah nun musanna bersama yang alif? Ya. Siapa yang hafal? A'rifu minhal jida wal aynana wa man khiraini ashbaha dhabyana. Di situ syai di mana? Wal-aynana. Wal-aynana. Ini lughah. Ya. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa kulla man bikasrihi natuq. Wa nunu ma thunni wal mulhaqi bi bi'aksi dzaka istamaluhu fandabih. Faham ini sampai sini? Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Ini pembahasan apa ini? Cuma pembahasan apa? Jamak muannats salim ini nama yang sering kita gunakan. Ya, jamak muannats salim. Ya. Sebagian menyatakan bahwasanya lebih tepat adalah penamaan dengan apa? Majmu'. bita'in wa alifin. Majumi'a bita'in wa alifin. Kenapa? Kenapa lebih tepat majumi'a bita'in wa alifin? Agar mencakup jamak muannats salim sudah hindar, yang menentukan mufradnya selamat, yang muannats. Kan kalau muannats salim yang terbayang terkesan apa? Jamak muannats yang bentuk mufradnya selamat, gitu kan? Ya ini bisa diterapkan pada semisal hindat, ya. Tapi istoblat bagaimana? Ini bukan muannats mudzakkar. Apa istoblat namanya? Kandang ya. Tapi dengan tadi majunya, ya bita'in wa alifin masuk istoblat. Dia jamak tentunya mudzakkar dia. Mudzakkar istoblat, istobl istoblat. Juga agar mencakup apa? Apa? Mencakup al-mughayyar nadhmu wahidi. Apa yang bentuk mufradnya sudah apa? Mengalami perubahan. Seperti apa contohnya? Iya. Apa? Tamur jadi apa? Kalau dijamakan tamarat. Hurufa jadi apa? Hurufat. Hum fi hurufatin aminun. Ya itu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Perlu tidak untuk ditambahkan bita'in wa alifin mazidatain untuk mengeluarkan kuboh dan abiyat? Kalau antum di awal-awal kan perlu ini katanya. Sekarang gak perlu ya. Gak perlu kenapa? Karena yang dimaksud dengan ta'in dan alif adalah apa yang penunjukan jamaknya dengan perantaran apa? Ta dan alif ini. Iya. Sehingga keluar dengan ini apa? Kubur dan abjad. Karena kubur dan abjad penunjukan jamaknya bukan dengan apa? Iya, bukan dengan ta dan alif, tapi dengan sirohnya, jimak sirohnya, jimak taksir. Wa ma bita wa alifin qad jumia. Yuksaru fil jarri wa fil nasbi yuksaru. Dikasrah sama. Kenapa? Kenapa yang saya tanyakan kenapa nasbi dan kasrah? Kalau bil jarri kasrah ya alal asl ya kan. Ya. Wa ma bita wa alifin qad jumia, apa yang dijamakkan dengan alif dan ta? Yuksaru fil jarri, kalau dikasrah dengan jar ini sesuai dengan asl. Wa fi nasbi ma i'rabnya berdiri ma apa terus zaman sebagai apa ya hal ya mutalim wa hal ya. Sekarang kenapa nasabnya dibawa pada jar hamlan ala jam'il mudzakkar salim? Karena muannats adalah far' dari mudzakkar, maka dia dalam hal ini dibawa kepada apa? Jama' mudzakkar salim. Kita tahu bahwa jama' mudzakkar salim apanya? Nasabnya dibawa kepada apa? Jarnya. Iya kan? Ra'aitu al-muslimina. Maraltu bi al-muslimina. Sama tuh. Jadi nasabnya dibawa kepada jarnya. Maka pada mu'anas disalim. Karena mu'anas ini cabang dari mudzakkar. Ngikut juga. Apa? Nasabnya dibawa kepada apa? Jarnya. Ada tidak yang mengejarkan jamak mu'anas disalim dengan fathah? Ada siapa mereka? Al-Kufiyun. Adapun Hisham bagaimana? Kalau Hisham mempersyaratkan bolehnya jamak muannats salim untuk dinasabkan dengan fathah dengan satu syarat, yaitu agar lamul kalimahnya ketika dijamakkan tidak dikembalikan, dimunculkan lagi. Anna turad ya lamuhu. Ya. Sehingga boleh kata mereka pada contoh apa? Banatan. Ra'aitu banatan. Adapun oleh contoh akhwat, tidak boleh ra'aitu akhwatan. Kenapa? Karena lamul kelimanya dibalikin lagi ketika dijamaknya. Adapun kufiyun mutlak boleh di fathah ya. Kaza ulatu walladhi isman qad ju'il ka azri'atin fihi za'ibun qubil. Ya Rabnya bagaimana Marwan? Kaza ulatu. Ya. Kaza ulatu ya Rabnya. Bimahdhuf sebagai khabar. Ulatu. Ya. Khusus ilafdhu mubtada. Wallazi. والذي اسمن قد جعل كأزريعة فيه ذا أيضا قبل الذي ربيش بقبة مبتدأ yeah. اسمن اسمن أفول بيبة ثان من جعل والذي اسمن قد جعل جعل فعل ماض مغير صيغة yeah. ونيب فعله ضمير مصدر فيه تقدير هو يعود إلى الذي yaitu sebagai maf'ul bi apa? Awal, maf'ul bi awal. Kazri'atin, ya Rabbi apa? Jarun wa majrun muta'alik bi mahdhu khabar lil mubtada al mahdhu wal jumlah i'tiradiyah la mahala laha minal i'rab. Wa taqdir apa? Wa dhalika ya, kazri'at, ka'inun kazri'at. Fihi za, fihi muta'alik lana apa fihi? Dengan qubil al-ati. Za مبتدا حذف من هو به نعته دبوا نعته أصلية به فيه ذل إعراب نعته دبوا فيه ذل إعراب إعرابني مش إعرابني إعرابني منا إعرابني جاء ما منا تسلم yeah. فيه هاك بلي منا ها فيه زائد قبل فيه ها مري الذي اي الذي اسم قد جعل ما فيه في الذي اسم قد جعل ذا الاعراب يعني الاعراب في هذا دي في مثل اعرابي وانا في سالم ايضا قبل سوف يترمى ايضا في ايه مفعول مطلق ابو يا ابو يعني عاد قبل نقول فين منا كمالك هو كمالك منا Qubil. Za. Jadi za itu dia mubtada tsani. Ya mubtada tsani. Qubil khobar mubtada tsani. Ah. Jumlah ismiyah dari mubtada yang kedua dan khobarnya. Pada mahalnya apa? Rafa sebagai khobar dari apa? Mubtada yang pertama yaitu. Allazi. Allazi. Paham? Ini biar antum yang belum paham sebelumnya. Cerita paham. Tapi jadi lama ya. Enaknya cepat ya Jafar ya. Enak cepat apa pulang? Sedang aja ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan beberapa isim yang secara kias bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim. Siapa ya? Bisa menyebutkan ada berapa yang sudah kita lewatkan? Ya, ada lima. Yang pertama, ya, kullu ma kana fi akhirihi ta. Setiap isimnya akhirnya ta, mutlakon. Dijamakan dengan jamak ini. Contohnya apa? Apakah nama bentuknya? Fatimah, Fatimat, Tamrah, Tamrat, Al-Hat, dan seterusnya. Kecuali yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Ada berapa? Ada empat, yaitu apa? Imro'ah. Terus, ummah. Kemudian, syafah. Kemudian, syah. Ini meskipun akhirnya tak, tapi tidak jamak dengan jamak ini. Yang kedua. Ya, setiap kullu ma kana fi akhiri alif ta'nits al-mamdudah wil maqsurah. Contoh yang al-mamdudah. Sahra menjadi apa? Sahrawat. Terus yang alif ta'nits al-maqsurah. Hubla menjadi apa? Hublayat. Yang ketiga. Cepat. Asri' ya. Apa? Nama. Ya, nama apa? Alamun li mu'annas secara mutlak. Apakah akhirnya satu atau tidak? Hindun, hindat. Ya. Dan seterusnya. Yang ke? Berapa? Sekarang? Empat. Apa itu? Sifatun li ghairi aqil atau musaghar ya musagharu ma la yaqil. Tasiru ma la yaqil musagharu ma la yaqil. Seperti apa? Dirham duraihim duraihimat. Kitab kutaib kutaibat. Yang terakhir? Wasfun li ma la yaqil. Seperti apa? ayyaman ma'dudat. Ma'dud ini sifat, ini si maf'ul. Cuma untuk ghair aqil, namanya katakan apa? Ma'dudat. Kemudian, wajibalun rasiat. Ya, rasiat. Sekarang kalau isim jenis yang tidak ada ta'nya. Isim jenis yang tidak ada ta'nya seperti apa? Qidrun. Isim jenis mu'annas yang tanpa ta', si Qidrun, Syamsun. Apakah dijamakan dengan jama' ini atau tidak? Qidrun. Kan isim jenis ya. Mu'annas, tapi tidak ada ta'nya ya. Mungkin apa Syamsun juga. Wasyamsu tajri, tajri mu'annas. Dijamakan dengan jama' mu'annas di salim enggak? Tidak. Tapi dengan jama' taksir. Seperti apa? Qidrun, kudur wa kuduri rosiat. Syams, syumus. Ya. Adapun om, ini kan isim jenis juga ya, mu'annas tanpa ta. Dia dijamakkan dengan alif dan ta. Ini syadz ya. Kalau untuk yang berakal, bagaimana jamaknya om? Ummahat. Eh, kalau untuk yang orang akil, ummat. Ummat. Ya, ada yang belum? Seperti azri'at sini kan, yang belum ya, yang kedua belum kita ini ya. Kaza ulat walad isman qad ju'il. Demikian pula ulat. Iya. Ya, ini di Arab seperti Arabnya mu'annats salim, tapi dia tidak dikatakan sebagai mu'annats salim. Kenapa? Ulat bukan mu'annats salim tapi mu'annats haq. Hah? Karena tidak ada bentuk mufradnya. Ya, ulat. Mana ya ulat? Zawat. Ya, mana zawat, sahibat. Ya. Walladzi isman qad ju'il, yani mulhaqan berarti ada berapa? Dua ya. Ulat dan juga apa yang dia merupakan isim yang diambil dari mana disalin. Jadi azri'at. Ya, azri'at, masih ingat nama apa ini? Negeri di Syam. Arafat juga sama. Itu adalah isim yang diambil dari apa? Manatis salim. I'rabnya bagaimana itu? Kalau ada isim yang, isim apa saja, isim nama orang, nama tempat, nama daerah, yang diambil dari manatis salim. Dalam hal i'rabnya bagaimana? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama bagaimana? Dia dirafakan dengan apa? Dhamma, dinasobkan dan dijarkan dengan kasra ma'atanwin. Iya. Ini kenapa demikian? Memperlakukan seperti ini. Kenapa ditanwin? Ya, karena melihat di situ tanwin asalnya. Asalnya kan kayak muslimatun ditanwin tuh. Dan tanwin muqabalah. Jadi harus ada gitu. Yang kedua, sama rofaknya dengan dhammah, nasab dan jar dengan kasrah, hanya saja bedanya apa? Ya, kasrahnya tanpa tanwin. Ini kenapa? Kenapa seperti ini? Karena memandang dua sisi, tarekatul jamaah ini. Ketika melihat sisi apanya? Sisi jamaknya, maka dikasih apa? Dikasrah. Melihat jamaknya mana sisi, maka dikasrah. Tapi ketika melihat ini alam mu'annas, maka dibuang apanya? Tanwinnya. Nah itu. Itu yang kedua. Melihat dari dua sisi atau sudut pandang. Sudut pandang jamak dikasrah, jamak nafsi salim. Sudut pandang dia alam mu'annas tanpa tanwin. Kemudian yang ketiga apa? Ya, dia diperlakukan seperti isim yang mansharif. Kenapa? Karena memandang padanya ada apa? Ada dua. Dua illah, yaitu apa? Alamiyah dan ta'nits. Terkumpul tiga lughah ini pada satu bait yang ia datang dengan tiga riwayat. Siapa yang bisa menyebutkan? Bait syairnya, ada yang hafal? Tanawwartuha min azri'atin. Ada min azri'ati, ada min azri'ata. Ya. Tanawwartuha min azri'atin wa ahluha ya biyasriba adna dariha nazarun alin. Bisa hafal. Anteng kalau kita mau sih. Ya. Coba Jafar. Tanawwartuha min azri'atin. وأهلها بيسرب أدنى دارها نظر عالي شوف رزقي تنورتها من أذرعات وأهلها فردي رسيده بيسرب أدنى دارها نظر عالي Kemudian wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif. Ini pembahasan apa? Ya, i'rabnya isim la yansarif. Wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif. Jurra. Jurra bentuk apa itu? Apakah fi'il amr atau fi'lun mad mughayyir shighah? Ya, memungkinkan dua sisi. Kalau melihat kepada bait sebelumnya maka dia adalah apa? Dihukumi sebagai? Ya, sebagai filun ma'ad bukhayir sirah. Karena sebelumnya dikatakan apa? Ya, aydan kubil. Gitu. Wajurra. Berarti kalau dia filun ma'ad, maka harokat rohnya boleh dengan berapa sisi? Ya, boleh dengan lagi sisi. Ngejarai juru. Juru, juru, juru. Ya, sering digunakan juru, itu yang lebih ringan, takhfif. Kalau juri, asal, iltiqai, as-sakinain, as-sakinain. Kalau juru, ya, litba' munasabah. Ya, kalau di fathah lit takhfif wa jurra bil fathati. Ma la yansarif, ma la yansarif. Ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Coba napa bedanya apa ma yang pertama dengan yang kedua? Wa jurra bil fathati ma la yansarif. Wa jurra bil fathati ma la yansarif. Ma mausul i'rabnya sebagai apa dia? Wa jurra bil fathati ma la yansarif sebagai apa? Maf'ulun bih. Kalau kita menjadikan jurranya sebagai fil amr. Kalau kita jadikan jurranya sebagai filun mad wa yursiwa maka ma naibul fa'il. Kalau ma yang kedua ma la yansarif ma apa? Ma lam yudhaf. Ma'nya ma apa itu? Apa? Masariya dan? Dan? Hah? Apa? Dorfiyah juga. Dorfiyah. Ya. Masariya, dorfiyah. Takdirnya apa? Siapa yang bisa? Wajurra bil fathati ma la yansarif. Ma lam yudhaf. Takdirnya apa? Muddata dawami muddata apa adami ya muddat muddata dawami muddata adami idafatihi ya ya muddata adami idafatihi ma lam yudaf mana naibul fa'ilnya ma lam yudaf kembali mana? Ma mausulah tadi. Iya. Aw yakub ba'da al-radif. Yakub mana isimnya? Mustadir fi jawazan atau huwa ya'dila? Sama juga. Ya, ma la yansarif. Ba'da mansub sebagai dharf muta'alliq dengan apa? Ya mahdhuf sebagai apa? Khabar yakub, khabar yakub. Dan dia mudhaf al qusida lafdhu mudhaf ilaihi radif. I'rabnya bagaimana radif? Fil al-mad fa'il mudhamm sadir fihi jawazan taqdiruhu ya'dila ya ma la yansarif jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal hadari hadari apa apa ma la yansarif ya maknanya apa biarkanlah dengan fathah isim yang tidak munsharif selama isim yang tidak munsharif tadi apa tidak didhafahkan. Kalau didhafahkan menjadi apa? Ya, munsharif. Contohnya? Ya, marutu bi ahmadikum. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Selama apa? Tidak didhafahkan. Dan juga apa? Hah? Ketika dia tidak langsung datang setelah al. Ya. Makna radif itu apa radif? Ya, tabi'a mubasyarah, datang langsung setelah al. Adapun kalau datangnya tidak langsung secara al, setelah al, maka dia mu'rab. Contohnya apa? Maratu birrajuli ya Ahmad, da apa Ahmadi? Ya. Maratu birrajuli Ahmad al-Ahmadi. Ahmada, munsharif apa? Padahal dia datang setelah al loh. Lihat, maratu birrajuli Ahmada. Kenapa? Karena dia tidak langsung datang setelah al. Adapun kalau langsung setelah al, maka dia apa? Munsharif ra'aitu apa? Syai'nya ra'aitu apa? Al-Walid ibn al-Yazid mubarakan. Apa? Shadidun bi'abai khilafah. Kahiluh ya. InsyaAllah. Kemudian i'rabnya al-amthilah al-khamsah. Yang lebih tepat apa? Al-af'al al-khamsah atau al-amthilah al-khamsah? Yang lebih tepat al-amthilah al-khamsah. Alasannya apa? Ya, li'annaha laysat apa? Laysat bi-af'al bi-ayyaniha. Laysat af'alan bi-ayyaniha. Karena ini maksud bukan fil-fil tertentu saja. Innama hiya ji'al li-tamthil. Jihad litamsil. Adapun pada asmaul khamsah, ya memang yang lebih tepat asmaul khamsah gitu. Kenapa? Ya karena ini maukan adalah al-asma bi'ayaniha, isim-isim tertentu yang disebutkan itu, abuka, akhuka, hamuk dan seterusnya. Wa jalli nahyu yaf'alani nuna rafan wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wal nasbi sima kalam takuni li tarumi mazlamah. Aduh, belum sampai nih kelambatan merujaknya nih. Ya. Yeah. I'rabnya nun sebagai apa? Cepat wajah linahwi. Linahwi jamak jumlah ta'lil dengan ij'al. An-nun aful bi awali ij'al. Raf'an aful bi tsani ala taqdiri al-mudhaf wa taqdir alamat raf'i ij'al linahwi yaf'alani an-nun alamat raf'i. Dan di sana ada sisi i'rab yang lain yang sudah tahu. Kemudian tad'ina wa tas'aluna ma'tuf 'ala if'alani. Jadi ini pembahasan tentang apa? Al-amthilah al-khamsah. Siapa yang bisa menyebutkan babitnya al-amthilah al-khamsah? Hah? Apa? Fi'lun mudhari'un yattasil bi akhirih aliful itsnan aw il ya aw ya al-mukhata'a wal jam'a. Itu. Kata beliau, jadikanlah nun sebagai tanda rafa' pada semisal yafalani, tad'ina, tas'aluna atau pada asalam al-asma al-khamsah. Wa hadfuha lil jazmi wan nasbi sima. Pembuangan apa? Ha, nun. Ya, bagi jazm dan nasab sebagai tanda. Simah, tanda, simatun. Simahum fi wujuhihim. Di sini kenapa disebutkan al-jazm terlebih dahulu? Karena dia asal. Adapun nasab itu hamlan ala al-jazm inda al-jumhur. Kalam takuni li tarumi mazlamah. Kaf di sini jarun niqali mahdhuf wa jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf wa taqdir wa dhalika ka qawlika lam takuni li tarumi mazlamah. Ini irob jelaskan lam takuni li tarumi mazlamah. Ya, irob jelas ya. Karena mau habis waktu ya. Kemarin 51 ya tadinya targetnya ya. Wasami. Atau sebelum itu, bagaimana kalau ada nun wiqayah bergandengan dengan al-afalul khamsah? Boleh dengan tiga sisi, yaitu yang pertama hadfu nun ar-rafa', yang kedua al-idgham, yang ketiga al-fak. Telah datang ya dengan tiga sisi pada ayat ta'muruni dengan apa idgham ta'murunani fak ta'muruni apa hadaf nun ar-rafa'. Dan terkadang juga ketika apa rafa' ketika rafa dalam tadi dibuang nunnya. Ya. Betul? Ketika rafa kadang dibuang nunnya seperti ucapan menyair. Siapa yang hafal? Abitu asri wa tabiti tadluki ya wajhaki bil anbari wal miski zaki. Di situ syairnya mana? Ya. Tadluki, asyik tadlukina. Abitu asiru wa tabitu apa? Tadluki. Ya. Dalam ayat atau dalam ayat ya. Ada enggak disebutkan dalam satu qiraah? Sihrani yadh-dhahara. Asli yatadh-dhahara. Sihrani asyiknya yatadh-dhahara. Taknya dilebur pada dha sehingga jadi sihrani yadh-dhahara. Sihrani yadh-dhahara. Dalam hadis yang masyhur apa? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. La tadkhulu. Lainnya bukan nahiyah, bukan nafiyah. Iya. La tadkhulu al-jannah hatta tu'minu. Wa la tu'minu. Tu wa la tu'minu hatta tahabu. Ya, ini menurut sebagian ini sama'i. Wasammi mu'talan min al-asma'i ma. كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جامعه وهو الذي قد قصر وثاني من قصر ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر معتلا يا رب أسبق به سمي معتلا ما فيه ثاني مقدم من الأسماء جار مجنو تعني بمهدوس حال من ما الآتي الآتية ما اسم وصول فكذا مفعول به أول يا مؤخر كل مصطفى جر مجرور متعلق بفعل محذوف فعل محذوف صله موصول لا محل لها من الاعراب كالمصطفى والمرتقي مكارم اعراب ايش بقى مكارم يا boleh مكارم دي اعراب dengan tiga sisi sisi yang pertama مكارم dijadikan sebagai maful dari al-murtaqi. Al-murtaqi alnya isim mausul. Alladhi yartaqi, ya kan? Berarti takdir maknanya apa? Kal-murtaqi durja al-makar, durja makarim. Atau dia harus sebagai hal, berarti takdirnya apa? Ya, za makarima. Ya. Atau dia harus sebagai tamyiz. Takdirnya al-murtaqiyatu makarimuhu. Ya, al-murtaqiyatu makarimuhu. Ya. Nama ilah isim seperti Mustafa dan Al-Murtaqi sebagai isim mu'tal. Sebagai isim yang mu'tal. Fal-awwalu li'arabu fihi qudira jami'uhu wa huwa qad qusira. Ya. Di sini, i'arabnya jami'uhu bagaimana? Fal-awwalu al-awwal mubtada i'arabu fihi qudira. Al-i'arabu fihi qudira. Khabarnya. I'arab padanya ditakdirkan. Al-awwalu sebagai mubtada yang pertama. Al-i'arabu mubtada sanin. Ya. Fihi muta'alin apa jar majrur dengan ya dengan apa ya bisa qadir bisa fihi juga apa i'rab juga bisa ya kemudian jami'uhu sekarang dirafakkan boleh dengan berapa sisi boleh dengan tiga sisi jami'uhu yang pertama sebagai ya naibul fadri qadira kemudian i'rab boleh juga sebagai apa taukid dari dhamir yang ada pada qadira boleh juga yang ketiga dia i'rab sebagai taukid dari ya dari al-i'rab. Sekarang ada iskal. Di situ al-i'rab mubtada. Ya. Dihalangi dengan khobar antara muakkad mubtada ini dengan taukidnya. Jawabannya bagaimana? Boleh tidak mentaukidi sesuatu yang ada pemisah? Ya, sesuatu mentaukidi muakkad yang dipisahkan oleh pemisah. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena pemisahnya bukan ajnabi. Karena pemisahnya khobar. Khobar itu adalah ma'mulnya mubtada. Ya, semisal ini contoh ayat. Wala yahdanna wa yarudayna bima ataitahunna kulluhunna. Kulluhunna dari tauqid dari apa? Wa yarudayna. Iya kan? Yarudayna. Nun. Fa'il. Dibisahkan di situ. Antara mu'akadnya nun dengan apa? Bima ataitahunna. Iya kan? Kulluhunna. Boleh. Wa huwa alladhi qad qusira. Dan itulah isim yang diqasar apa maksudnya? Wa huwa alladhi qad qusira. Apa? Nasumiya Ya, maksur. Apa yang disebut dengan isim maksur? Apa sih isim maksur itu? Al-ismul mu'arab alladhi akhiruhu alif. Kenapa disebut isim maksur sebagai isim maksur? Ya, li habzihi anil mad au an zuhuri al-i'rab ataupun al-harakat harakatul i'rab. Ya. Wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar. Yang kedua itu mana? Al-murtaqi. Yang pertama al-mustafa. Isim maksur. Wa tsani manqusun, yang kedua isim manqus. Wa nasbuhu dhahar, dan nasabnya tampak. Wa rafuhu rafa'ya yunwa, diniatkan. Kaza aidan yujar. Kaza i'rabnya bagaimana? Kaza aidan yujar. Jar majrur muta'alliq bi yujar. Aidan مفعول مطلق يجر في المضارع ونائب فاعل ضمير مستتر فيه جواز النقد هو يعود الى يعود الى هو يعود الى ان المنقوص المنقوص ابا يتو اسم منقوص الاسم المعرب الذي اخره ياء لازمه مكسوره قبله كسره yang sebelumnya kasrah. Kenapa disebut dengan isim maksur? Li'annahu tuhdhafu lamuhu litanwin. Ya, karena kalau litanwin hilang ya-nya. Al-qadhi, ditanwin qadhin, hilang ya-nya. Ini cepat. Masih belum selesai. Jadi intinya bagaimana? Isim maksur. Ya, belum selesai ya. I'rabnya bagaimana isim maksur? Hah? Dengan harokat muqaddarah. Ya. Fil ahwal as-salasa, pada tiga keadaan. Rafa, nasab, jar. Kalau isim manqus ketika apa? Nasab ditambahkan ataupun ketika apa? Rafa dan jar di ya, ditakdirkan. Ya, wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar wa rafuhu yunwa. Kadza aidan yujar. Ya, ketika mansub tampak harokatnya ketika rafa dan jar ya disembunyikan. Dan di sana ada lugha yang lain. Ya. Pada apa? Isim manqus. Ya, di mana apanya? Nasabnya dibawa kepada keadaan rafa dan jarnya. Ya, diperlakukan nasabnya isim manqus seperti rafa dan jarnya, alias apa? Ya, dengan harakat muqaddarah. Harakat muqaddarah. Ini lugha yang sedikit. Ya, seringnya kalau nasab kan tampak isim apa? Manqus itu, tapi kadang ya. Ada sebagian mereka diperlakukan seperti ketika majrur dan marfu'nya. Contohnya apa? Walau anna washin bil yamamah daruhu, ya. Bil yamamah daruhu wa dari bi ala hadramauta ya ihtada li. Di sini syai gimana? Walau anna washin, seandainya digunakan lugha yang banyak yang sering digunakan, walau anna washian, tadi sih washin ya washin. Dan terkadang juga, tapi yang ini ya ada perselisihan apakah dia lugha atau bukan, keadaan apa? Rafa dan jarnya dibawa kepada keadaan nasabnya. Maksudnya apa? Ya, di i'rab dengan harakat dhahirah. Padahal yang sering, yang banyak digunakan, yang umum digunakan adalah pada isim manqus ketika rafa dan jar itu apa? Yang ditakdirkan, tapi kadang ditambahkan. Ya, ada khilaf terkait dengan ini lugha atau bukan. Apa syaihnya? Fayauman yuafina bil hawa ghaira madhi. Tuh. Kalau seandainya digunakan lugha yang biasa digunakan, ghaira madhin, ya kan? Tapi ghaira madhi. Wayauman apa? Tarahunna ghulan taghawwala. Insyaallah nanti seterusnya kita lanjutkannya pada kesempatan berikutnya. Jadi ini untuk meras mungkin kan yang kita merujuk ini. Ngomong masih sedikit ya. Nanti insyaallah mungkin soalnya banyak. Pokoknya minimal 100 sudah sedikit. Karena antum sendiri tahu sendiri. Sudah banyak berapa pertanyaan itu? Yang sudah banyak pertanyaan itu berapa itu? Padahal baitnya masih belum 50. Ya, pertanyaannya sudah banyak kan. sehingga harus sungguh-sungguh belajarnya, merojaannya. Ya, cukup sampai di sini. Allahu taala ala wa alam, subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.